Aliyul Kabir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu qawlillahi ta'ala hatta idza fuzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyul kabir. Syarhun qawluhu hatta idza fuzi'a 'an qulubihim ay zala al-faz'u anha. Qala ibnu Abbasin wa ibnu Umar wa Abu Abdirrahmani As-Sulami wa Sya'bi wal Hasanu wa ghairuhum. Qala ibnu Jaririn qala ba'duhum alladhi fusi'a 'an qulubihim al-malaikatu. Qalu innama fuzi'a 'an qulubihim min ghasyati tasibihim. Tusibuhum. Tusibuhum. Innama fuzi'a min qulubihim min ghasyatin tusibuhum. Inda sama'ihim kalamillahi bil wahyi. Wa qala ibnu Atiyata fil kalami hadfun yadullu alaihi adh-dhahiru ka'annahu qala walahum syufa'a'u kama taz'umuna antum balhum 'abadatun muslimuna abadan ya'ni munqaduna hatta idza fuzi'a 'an qulubihim al-muradu al-malaikatu alama ikhtarahu ibnu Jaririn wa ghairuhu. Qala ibnu Katsirin wa huwa al-haqqu alladhi la miryata fihi li sihhatil ahadithi fihi wal athari. Qala Abu Hayyana tadhaharat al-ahadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna qawlahu hatta idza fuzi'a 'an qulubihim innama hiya fil malaikati idza sami'at al-wahya ila Jibril ya'muruhu Allahu bihi sami'at kajarri silsilatil hadithi ala safwani fatafza'u inda dhalika ta'ziman wa haibatan. Qala wa bihadzal ma'na min dzikril malaikati fi sadril ayati tattasiqu hadhihi al-ayatu 'alal ula wa man lam yash'ur wa man lam yash'ur annal malaikata musyarun ilaihim min awwali qawlihi alladhina za'amtum lam tattasil lahu hadhihi al-ayatu bima qablaha. Naam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Babu qawlillahi faqala al-musannif rahimahullah ta'ala babu qawlillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwa al-aliyyul kabir. Naam. Hatta idza fuzzi'a, hingga apabila telah fuzzi'a, dihilangkan ya rasa takut, an qulubihim, dari kalbu mereka, dari kalbu malaikat, karena mendengar firman Allah ya. Qalu, mereka malaikat bertanya kepada Jibril, karena Jibril adalah malaikat pertama yang siuman dari pingsan. ketika mendengar firman Allah, Allah berfirman di langit, di atas langit, malaikat semua pingsan. Dan Jibril ialah malaikat pertama yang bangun siuman dari pingsan karena ketakutan tersebut. Kemudian Jibril dipanggil oleh Allah, Allah mewahyukan agar Jibril menyampaikan pada nabinya, pada rasulnya. Maka Jibril ditanya oleh malaikat-malaikat yang lain, "Mada qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu al-haq. Ya, Allah mengatakan al-haq. Masih ingat enggak kemarin yang saya sebutin i'rab maqul bil qaul? Al-haqqa mansub itu sebagai maqul bil qaul. Boleh juga sebagai maf'ulun bih. Nah, namun bagus maqul bil qaul. Kan al-haqqa ya, pakai fathah itu ya. Nah. Wa huwa alladhi al-kabir. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Taib. Ya. Nah, ayat ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, beserta hadis-hadis yang setelahnya yang menyebabkan ketakutan malaikat. Ya, dan malaikat dicabut ketakutannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan malaikat yang demikian saja ternyata takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak berhak untuk diibadahi. Nah, kita langsung aja masuk ke syarahnya. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya. Wa qawluhu hatta idza fuzza'a an qulubihim ay zalal faza'u anha. Yaitu hilanglah ketakutan faza' anha dari kulubihim, dari kolbu-kolbunya malaikat. Qala Ibnu Abbas, ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Abdurrahman As-Sulami, Asy-Sya'bi, Al-Hasan, ya, dan yang lainnya. Wa ghairuhum. Ya, banyak juga ulama yang menyebutkan hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya, mengenai tafsir ayat ini. Baik. Bahkan Ad-Dhahhak, Qatadah juga menyebutkan hal ini. Ibrahim An-Nakhai, na'am. Yaitu dihilangkan rasa takut. Nah, kemudian qala Ibnu Jarir, qala ba'duhum alladhi fuzian qulubihim al-malaikatu. Kata Ibnu Jarir, yang dicabut rasa takut dari kolbu mereka itu qulubihim, humnya itu adalah para malaikat. Ya, qalu inna ma fuzian qulubihim min ghasyatin. Ya. Ya, yang dicabut dari kolbu mereka itu berupa ghasyah. Ya, ketakutan. Tusibuhum, yang menimpa mereka malaikat, inda sama'ihim kalam Allah, ketika mereka mendengar kalam Allah. Ya, wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Qala Ibnu Athiyah, kata Ibnu Athiyah, fil kalam hadfun. Ya. Dalam firman Allah di atas ada yang dihadaf, ada yang dihapus. Ya, dulu alat zahir, yang menunjukkan kepada yang zahir, ya, yang tersurat, ada yang tersirat gitu, yang dihadaf. Ka'annahu qal, ya, walahum syufa'au kama taz'umun antum. Ya, maka seakan-akan Allah berfirman, ya, maka mereka itu bukanlah pemberi syafaat sebagaimana yang kalian sangka, yang kalian duga. Ya, malaikat itu. Balhum abadatun, bahkan mereka malaikat adalah para hamba-hamba. Muslimuna, mereka muslim, berserah diri kepada Allah abadan selama-lamanya. Yani al-munqaduna, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau demikian, gimana ceritanya malaikat dijadikan tempat ibadah atau dijadikan sebagai ma'bud ilah? Hatta idza fuzian qulubihim al-murad al-malaika, hingga dicabut ketakutan dari kalbu mereka, yang dimaksud mereka ini adalah malaikat. Al-makhtarahu Ibnu Jarir wa ghairuh. Ini sebagaimana yang dipilih pendapat ini oleh Ibnu Jarir dan yang lainnya. Qala Ibnu Katsir, wa huwa al-haqqu alladhi la miryata fihi. Kata Ibnu Katsir, ini pendapat yang benar yang enggak ada miriah. Ya, enggak perlu, enggak ada keraguan lagi di dalamnya. Li sihhatil ahadits fihi wal atsar. Ya, berdasarkan keabsahan hadis-hadis mengenai hal ini dan azhar riwayat-riwayat mengenai tafsir dari ayat ini yang bersumber dari sahabat, tabi'in dan yang lainnya. Qala Abu Hayyan, kata Abu Hayyan, tadhaharatil ahadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW, anna qawlahu hatta idza fuzi'an qulubihim innama hiya fil malaika. Hingga dicabut dari kalbu mereka rasa takut, yaitu malaikat. Idza sami'atil wahya ila Jibril. Ketika malaikat mendengar wahyu yang Allah firmankan kepada Jibril, ya'murullahu ta'ala bih. Ya. Yang diperintahkan oleh Allah. Sami'at kajarri silsilatil hadid ala safwani. Ya. Mereka mendengarkan wahyu Allah seperti gemerincing rantai besi yang ditarik dari atas batu yang licin. Fatafza'u 'inda dzalika. Maka mereka ketakutan ketika itu. Ya. Ta'ziman, karena mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketakutan mereka itu. Wahaibatan. Ya, karena mengagungkan dan akan kewibawaan, akan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau juga mengatakan Abu Hayyan, wa bihadzal makna, maka berdasarkan makna ini, min dzikril malaikati fi sadril ayati, ya. Ya, dengan menyebutkan malaikat di awal ayat tersebut, tatasiku hadhil ayatu alal ula, maka ayat ini berarti tatasik bersambung dengan ayat yang pertama. Ya, tay. Ya, tatasiku bima qablaha alal ula. Waman lam yash'ur anna al-malaikata musyarun ilaihi min awwali qawlih. Ya. Adapun orang yang lam yash'ur, yang tidak merasakan, maksudnya yang tidak berpendapat bahwa malaikatlah yang musyarun ilaihim, yang diisyaratkan pada mereka, ya, yang diisyaratkan pada awal ayat, ya. Alladzina za'amtum, mereka yang kalian anggap itu adalah alladzina za'amtum, mereka itu yang kalian anggap mereka itunya adalah malaikat. Ya, lam tattasilahu hadhil ayatu bima qablah. Maka ayat ini tidaklah berkaitan dengan ayat sebelumnya. Bagi yang berpendapat, ya, apa namanya? Yang tidak berpendapat bahwasanya yang diisyaratkan pada awal ayat pertama adalah malaikat. Nah, wa qawluhu, ini belum dibaca ya? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, qawluhu, qalu madha qala rabbukum, walam yakulu madha khalaqa rabbuna, walau kana kalamullahi makhlukan, la qalu madha khalaqa. Intaha ma syarha min syarhi sunan ibni majahin. Ah, ibni majah sukun haknya, ibni majah. Iya, ibni majah. Misluhu al hadisu madza qala rabbuna ya jibrilu wa amsalu hadza fil kitabi was sunnati katsirun wa qawluhu qalul haqq ay qalu qala Allahul haqq wa dhalika li annahum idza sami'u kalamallahi su'iqu summa idza afaqu wa akhadhu yas'aluna wa yaquluna madza qala rabbukum wa yaquluna qalal haqq qawluhu wa huwal aliyyul kabir ulul qadri wa ulul qahri wa ulul dzati falahu al ulul kamali kamilu kamilu min jami'il wujuhi kama qala Abdullah ibn Mubarak lama qila lahu lima qila lahu lima iya lama qila lahu bimadza na'rifu rabbana qala bi annahu ala arsyhi ba'inun min khalqihi tamassakan tamassukan minhu bil qur'ani liqaulillahi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa thumma istawa 'alal arsy ar-rahmanu fi sab'ati mawadi'a fil qur'ani qauluhu al-kabiru idza la akbaru minhu wa la a'dhamu tabaraka wa ta'ala la akbaru minhu wa la a'dhamu tabaraka wa ta'ala baik. Wa qawluhu madza qala rabbukum ya wa lam yaqulu madza khalaqa rabbuna. Ini juga bantahan bagi kalangan Mu'tazilah Jahmiyah yang mereka menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mereka mengatakan kalamullah adalah makhluk. Ya. Dan ketika mereka malaikat mengatakan madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan Rabb kalian? Walam yaqulu madza khalaqa rabbuna? Malaikat enggak mengatakan apa yang telah diciptakan oleh Rabb kita. Ya, ini kan respon malaikat ini ketika mereka baru saja siuman dari pingsan setelah mendengar ayat Allah yang mereka ketakutan seperti gemercing rantai yang diseret di batu cadas yang licin. Ketakutan mereka pingsan. Setelah mendengar firman Allah, mereka mengatakan apa yang difirmankan Rabbmu. Bukan apa yang diciptakan Rabbmu. Kalau Jahmiyah Mu'tazilah berpendapat Allah menciptakan kalam. Ya. Ya, paham enggak sini? Kalam Allah berfirman berarti firman Allah itu sifat Allah. Yang namanya sifat ya, sifat Allah sama dengan zat Allah, bukan makhluk. Paham enggak sini ya? Iya. Baik. Mana tadi? Kalau kana. Walau kana kalamullahi makhlukan laqalu madza khalaqa. Seandainya kalamullah makhluk, tentulah malaikat akan mengatakan apa yang telah Allah ciptakan. Ya, karena mendengar firman Allah. Nah, intaha min syarhi Sunan Ibnu Majah. Ini selesai. Ya, dari syarah Sunan Ibnu Majah. Wa misluhu al-hadis. Madza qala rabbuna ya Jibril? Ya, sama seperti ini hadis dari Sam'an. Ya. Hadis Nawas Ibnu Sam'an. Nanti akan datang hadisnya. Ya, ketika malaikat siuman bertanya pada Jibril. Ya, wa amsalu hadza fil kitabi was sunnati katsirun. Yang semisal dengan ini dalam Al-Qur'an dan Sunnah sangat banyak. Wa qawluhu qawlul haqq. Ya. Ai qalu qala Allahu al-haq. Kemudian malaikat bertanya kepada malaikat yang lain, apa yang difirmankan Rabb kalian? Kata malaikat ini menjawab, al-haq. Ayat itu maksudnya Allah berfirman dengan al-haq. Wa dzalika li'annahum idza sami'u kalam Allah su'iku. Yang demikian tatkala mereka mendengar kalam Allah, maka mereka su'iku. Mereka tersungkur jatuh pingsan. Summa idza afaqu, kemudian apabila mereka telah siuman bangun dari pingsan, akhadhu yas'alun, maka mulailah mereka bersegera saling bertanya. Fayaqulun, mereka mengatakan, bertanya, madza qala rabbukum? Fayaqulun qala al-haq. Maka bertanya, apa yang difirmankan Rabb kalian? Ah, mereka menjawab, yang Allah firmankan adalah al-haq. Nah, ternyata malaikat yang demikian Allah sifati di berbagai ayat Al-Quran, ya, ternyata mereka ketakutan, ya, ketakutan Bahkan mereka itu beribadah pada Allah. Yusabbihul laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih pada Allah siang malam, la yafturun. Enggak pernah futur. Ya. Enggak pernah ada letih-letihnya. Tayyib. Ya. Malaikat yang demikian dahsyatnya bentuk penciptaannya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal arja ilil malaikah rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Ya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang memiliki sayap masing-masing ada yang 22, 33, 44. Ya, bahkan Jibril alaihissalam sayapnya itu ternyata memiliki 600 sayap. Satu sayapnya sudah menutupi ufuk langit. Ya, kata Ibnu Mas'ud, ra'a Muhammadun alaihi sallallahu alaihi wasallam Jibril. Ya, Rasul kita Muhammad SAW pernah melihat langsung Jibril, bukan dalam bentuk rupa yang lain. Lahu sittu mi'ati janahin qad saddal ufuk. Jibril memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk semua, timur barat, langit semua tertutup. Nah, ya, bahkan ada di antara malaikat yang memikul ars, hamalatul ars. Ya, kata Nabi SAW, innama baina syahmati udunih ila atiqih masiratu sab'i mi'ati am. Ya, antara jarak tahun telinganya dengan pundaknya, kalau kita berjalan di situ itu sejauh 700 tahun perjalanan antara daun telinga malaikat dengan pundaknya yang memikul ars. Ada 8. Enggak, iya, yang paling besar. Yang paling besar dia, ayah. Yang memikul ars. Ya, Jibril nggak bisa tembus, nggak bisa melihat ke situ. Sidratul Muntaha aja Jibril nyerah. Kalau Jibril nekat terbakar. Dan itu pun nggak melihat Allah langsung. Allah kan tinggi di atas ars. Nah. Allah Akbar. Mana lagi tadi? Wa qawluhu wa huwal aliyyul kabir ai u. Nah, dan dia maha tinggi. Nah, ini penting ini. Maha tinggi lagi maha besar. Ketinggian Allah itu ketinggian apa? Uluwul qadri wa uluwul qahri wa uluwul dzati. Yang tinggi Allah itu adalah tinggi al-qadr, al-qahr, az-zat. Kalau ahli bid'ah hanya dua yang awal aja. Uluwul qadar wa uluwul qahar, bukan uluwul zat. Ya, jadi tingginya Allah itu adalah tinggi kekuasaannya, tinggi keperkasaannya, dan tinggi zatnya. Sementara ahli bid'ah hanya mengatakan yang tinggi yang dua itu aja, qadar dan qahar. Sedangkan zat Allah enggak. Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak tinggi, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Bingung mereka itu. Falahu al-ulu wal-kamilu min jami'il wujuh. Ya. Maka Allah memiliki ketinggian yang kamil, yang sempurna dari segala aspek. Kama qala Abdullah ibn Mubarak, sebagaimana yang dikatakan Abdullah Mubarak ibn Mubarak, lamma qilalah, tatkala beliau ditanya, bimada na'arifu rabbana, dengan apa kita bisa mengenal Rabb kita? Qala bi annahu ala arsih ba'inun min khalqih tamassukan minhu bil qur'ani. Ya, kata Abdullah bin Mubarak bahwa Allah di atas ars, jauh dari makhluknya. Nah, kenapa Abdullah bin Mubarak menjawab demikian? Tamassukan minhu bil qur'an, karena beliau berpegang dengan Qur'an. Dikaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, Ar-Rahman wa'alal arsis tawa, Allah yang maha rahman beristiwa di atas ars, summa stawa alal ars. Ya, fi sabati mawadi' fil Qur'an. Kemudian dia beristiwa di atas ars, ada 7 ayat di Al-Qur'an yang berbicara tentang wa qawluhu al-kabir ay alladzi la akbara minhu wa la a'zama. Ya, itu yang tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung daripadanya. Tabarakallahu wa ta'ala. Nah. Kemudian lihat di hadis qala al-musannif. Kemudian kata musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa fi sahih. Ya. Dan di dalam kitab As-Sahih. Ya. Ini sama nanti sisi pendalilannya dengan ayat sebelumnya. Bahwa malaikat yang begitu dahsyatnya ternyata takut pada Allah ketika mendengar suara Allah. Maka kalau begini malaikat enggak pantas untuk dijadikan sebagai sesembahan. Begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis samai." Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perintah dari atas langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Maka para malaikat mengibas-ngibaskan sayapnya. Khada'anan. Ya, kenapa demikian? Karena khada'an. Karena khada'anan, karena patuh likaulihi. Ya, patuh akan firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun 'ala safwarin. Ya. Seakan-akan firman Allah itu didengarkan oleh malaikat bagaikan gemercing rantai besi. Ya. Gemercing rantai besi. Yanquduhum ala safwan, rantai besi yang ditarik di atas batu, batu yang safwan, yang rata. Safwanin. Ya. Yanquduhum dzalika. Ya. Ternyata hal ini yang kuduhum membuat mereka telinganya menjadi pekak, ya. Memekakkan mereka. Akhirnya mereka pingsan. Hatta idza fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabb? Madza qala rabbukum? Nah, apabila rasa takut itu telah dicabut dari kalbu mereka, sudah siuman, mereka mengatakan, apa yang difirmankan Rabbmu? Ya, qalu al-haq. Allah berfirman dengan kebenaran, wa huwa al-aliyyul kabir. Fa yasmauha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakada ba'duhu fawqa ba'din. Ya. Maka akhirnya firman Allah ini didengar, ya, oleh mustariqus sam', pencuri berita. Siapa ini? Setan. Ya. Baik. Ya. Dan para pencuri berita itu hakada ba'duhum fawqa ba'din. Begini, sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ya. Jadi Sufyan wasafahu Sufyanu bikaffihi. Sufyan Ibnu Uyainah mensifatinya, menggambarkannya dengan telapak tangannya. Ya. Faharrafaha. Maka beliau merenggangkan. Ya. Ya, direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Wa maddada baina asabi'i. Ya, direnggangkan begini. Ya. Direnggangkan. Gitu. Dibuka telapak tangan, direnggangkan. Jadi seakan-akan setan itu numpuk kayak gini, ngumpul di bawah langit dulu. Taim. Fayasmaul kalimata. Maka mereka pun mendengar kalimat. Ya. Fayulkiha ila man tahta. Mereka sampaikan kepada yang di bawahnya. Summa yulkiha al-akharu ila man tahta. Yang di bawah ngemparin lagi ke yang lain. Hatta yulkiha ila lisanis sahir awil kahin. Sampai bisa disampaikan ke tukang sihir dan peramal. Farubbama adrakahu syihabu. Namun terkadang mereka terkena syihab, meteor. Ya. Qabla ayulkiha, sebelum mereka menyampaikan ke yang bawah. Warubbama alqaha qabla ayudrika. Dan kemudian terkadang mereka sudah bisa ngasih tahu ke yang di bawah sebelum mereka terkena meteor. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadbatin. Namun tetap aja. Ya. Tetap aja dia berdusta. Ya, dia berdusta dengan melakukan 100 macam kebohongan. Ya. Wa yuqal alaisa qad qala lana. Ya. Yauma kada wa kada wa kada wa kada wa yusaddiqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Ya. Kemudian tukang ramal yang dapat berita dari setan akan mengatakan, ya, alaisa qad qala lana yauma kada wa kada, bukankah ia telah memberitahu kita bahwa hari ini dan itu, anu dan itu akan terjadi, dan ternyata benar. Ya. Akhirnya wa yusaddaqu, dia dipercaya tukang ramal ini. Bitilkal kalimah, dengan sebab satu kalimat yang didengarnya, allati sumi'at minas sama, yang didengar dari langit. Namun ketika Nabi SAW diutus, mereka sudah enggak bisa nyuri berita lagi. Ya, sudah enggak bisa nyuri berita lagi. Taib. Ya. Fadhal dibaca sini. Bismillah. Qala al-musyarrih syarihu rahmatullahi syarahun qawluhu fi sahihi ay sahih al-Bukhari qawluhu idza qada Allahu al-amra fi as-sama'i ay idza takallama Allahu bil amri alladhi yuhihi ila Jibril ila Jibra'il fima aradahu kama sarraha bihi fil haditsil ati wa kama rawa Sa'id ibn Mansurin wa Abu Dawud wa ibn Jaririn an ibn Mas'udin idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus samawati ahlus samawati silsilati kajaris silsilati ala sofwani sami'a ahlus samawati sol solatan. Kajar silsilati ala safwani. Arwa ibn Abi Hatimin wa ibn Mardawihi an ibn Abbasin qala lama auha al jabbarul ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da'ar rasula minal malaikati liya ba'asahu bil wahyi fasami'at al malaikatu sawtal jabbari. Al jabbar itu Allah ya. Iya. Terus yataqallamu bil wahyi falamma kashafa an qulubihim sa'alu amma qala Allahu faqalu al haqqo wa'lamu anna Allaha la yaqulu illa al haqqo qawluhu darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudu'anan liqawlihi ay liqawlillahi ta'ala qala al-hafidhu khudu'anan bi fathataini minal khudu'i wa fi riwayatin bidhommi awalihi wasukuni sanihi wa huwa masdarun bi makna khadi'ina qaluhu ka'annahu silsilatun ala safwanin ay ka'anna ka'anna sautal masmu'i sautal masmu'a ka'anna saut oh iya ka'anna ka'anna sautal masmu'a silsilatun ala sofwanin wa huwal hajaru al amlisu al amlas al amlasu al amlasu qauluhu yanfuduhum dzalika huwa bi fathil tah bi fathit tahti tahtiyatu tahtiyati bi fathit tahiyati wasuk wasukuni nuni wa dhamil fa'i wa dzali al maj al mu'jamati dzalika ay al qaulu wa dhamiru fi yanfuduhum lil malaikati ayan fudu zalikal qawlu al malaika al malaikata malaikatu ay yakhlusu zalikal qawlu wa yamdi fihim hatta yafsa'u minhu wa inda ibni mardawihi mardawaihi mardawaihi min hadis ibni abbasin fala yanzilu ala ahli sama'i illa su'iku. Wa inda Abi Dawud wa inda Abi Dawud wa ghairihi marfu'an idza taqallama Allahu bil wahyi sami'a ahli sama'i dunya sol salatan kajaris silsilati ala ala sofa fayas faya su'iku ya naam faya su'ikuna fala yazaluna kadzalika hatta fayas'aquna fala yazaluna kadzalika hatta ya'tiyahum jibrilu al haditsa oh ya nah taib wa qawluhu fi sahihi sahih al bukhari ya yaitu dalam sahih al bukhari idza qadallahu al-amra fis sama. Apabila Allah telah menetapkan sebuah perintah dari atas langit, ai idza takallama Allahu bi amrihi. Apabila Allah telah berfirman dengan perintahnya alladhi yuhihi yang ia wahyukan ila Jibril kepada Jibril bima aradahu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kama sarraha bihi fil hadisi al-ati sebagaimana nanti akan diterangkan dalam hadis berikut yang nanti akan datang. Kama rawa Sa'id bin Mansur sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, Abu Dawud, Ibnu Jarir, Ibnu Mas'ud, idza takallamullahu bil wahyi sami'a ahli samawati salsalatan kajarris silsilati 'ala safwani. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah dengan wahyunya, maka didengarlah perintah Allah tersebut oleh semua yang ada di langit. Ya. Maka semua yang ada di langit akan mendengar sol-solatan. Ya. Mendengar gemerincing. Ya, kajari silsilati seperti gemerincing rantai besi alat sofwan yang ditarik di atas batu. Ya. Kemudian Ibnu Abi Hatim Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lama auhal al-jabbar, tatkala Allah al-jabbar mewahyukan ya ila Muhammadin kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'ar rasula minal malaikati, maka Allah memanggil rasulnya dari kalangan malaikat itu Jibril, liyaba'athahu bil wahyi, ya agar Jibril ya mengutusnya dengan membawa wahyu. Ya, fasami'atil malaikatu sautal jabbar. Maka suara Allah al-Jabbar ini didengar oleh malaikat yatakallamu bil wahyi. Yang ia berfirman dengan wahyunya. Falamma kushifa an qulubihim, maka tatkala sudah dihilangkan rasa takut dari kalbu mereka, sudah siuman. Sa'alu amma qala Allah. Mereka bertanya tentang apa yang telah difirmankan oleh Allah. Faqalu, malaikat mengatakan al-haq, yang difirmankan oleh Allah adalah kebenaran. Wa alimu anna Allah la yaqulu illa haqqan, dan mereka pun mengetahui bahwa Allah tidaklah berfirman kecuali dengan kebenaran. Baik, wa darabatil malaikatu bi ajnihatiha khada'anan, malaikat ya, mengepak-ngepakkan sayapnya. Khodo'anan, karena patuh akan firman Rabbnya. Ini qaulillahi. Warab khodo'anan, ya, karena merendahkan diri, ya, tunduk kepada firman-Nya, kepada firman Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, khodo'anan bifathatain, dengan difathahkan dua tuh. Ya. Khodo'anan, itu minal khudu, berasal dari kalimat khudu. Khudu kan tunduk, dalam riwayat yang lain bidomil awal khu, ya, wasukuni asani khud'anan, wahuwa masdar khud'an, berarti masdar bimakna khadi'in, maka dia masdar yang berarti khadi'in, orang-orang yang tunduk. Ya. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ka'annahu silsilatun ala sofwan, ya, yang seakan-akan gemercing rantai itu ditarik di atas batu. Ay ka'anna sautal masmu'a, seakan-akan suara yang didengar dari wahyu Allah, silsilatun ala sofwan. Ya. Yaitu terdengar seperti suara gemercing di atas rantai, di atas batu, yang ditarik di atas batu. Wahwa al-hajar al-amlasu, itu batu yang halus. Ya. Wa qawluhu yang kutuhum dalik, ternyata hal tersebut memekakkan telinga mereka. Wahwa bifathit tahtiyati, itu dengan difathahkan dua titik, huruf yang ada dua titik di bawah, yaitu ya. Ya. Wa sukunin nun, dan disukunkan nun, yan kudu. Ya. Wa dhammil fa' wadzal, kan fa'ala yaf'ulu gitu kan. Taib al-mu'jamah, yang kudu, yang kudu. Nah, fa'nya di dhammah, dzalnya juga di dhammah. Taib. Zalik ay al-qaul, maka suara atau firman Allah, wahyu Allah itu mengakak, memekakkan telinga mereka. Ya, yang kuduhum domir hum, itu kembali ke mana? Yang kuduhum lil malaikati, kembali kepada malaikat. Ay yang kudu zalik al-qaulu al-malaika, itu ternyata firman Allah tadi memekakkan para malaikat. Ay akhlusu zalik al-qaulu wa yamdi bih fihim hatta yabza'u minhum. Ya. Baik. Nah, itu maknanya apa? Kata saya ayakhluqu dzalikal qaul. Sampai apa namanya? Firman Allah tadi yakhlusu dzalik. Ya. Apa namanya? Aduh, apa ini enak-enak jemainnya? Ya khlusu dalikal qaul, apa ya enak enak jemainnya ya, ya khlusu yang apa, gimana jemainnya ini? Ya, pokoknya qaul tersebut menembus dah ke telinga mereka. Wayam difihim. Ya. Hatta, dan itu membuat mereka ketakutan kan. Ya. Hatta yabza'u an minhu, hingga mereka ketakutan di situ. Dan terus demikian hingga mereka ketakutan di situ. Dan menurut Ibnu Mardawaih, ya, dari hadis Ibnu Abbas ini, fala yanzilu ala ahli samain illa su'iku. Tidaklah firman Allah Ta'ala ini yanzilu, sampai turun kepada semua yang ada di langit, kecuali mereka semua pingsan. Dipingsankan mereka semua. Wa inda Abi Dawud wa ghairihi marfu'an, sedangkan menurut riwayat Abu Dawud dan yang lain secara marfu', idza takallamallahu bil wahyi, apabila Allah berfirman dengan wahyunya, sami ahlu sama'i dunia sol-solatan, kajari silsilati ala sofa. Ya, maka ya semua penghuni langit akan mendengar gemerincing seperti gemerincing rantai yang ditarik di atas batu. Wayas'aqun, fala ya, semua mereka pingsan. Fala yazaluna kadzalik, dan mereka tetap demikian hatta ta'tiyahum Jibril, sehingga datanglah Jibril. Karena Jibril malaikat pertama yang siuman. Wa qawluhu hatta idza fuzi'an qulubihim taqaddama ma'na. Ya. Dan hingga telah dicabut rasa takut dari mereka sudah dibahas dari Jibril, dari semua malaikat, dari kalbu mereka sudah dicabut. Wa qawluhu madza qala rabbukum al-haq, ay qala qalu qala Allahu al-haq, halimu anallaha la yaqul la yaqulu illa al-haq. Kata mereka, Allah berfirman dengan hak, dan mereka mengetahui bahwa Allah tidaklah berfirman kecuali yang hak. Fa yasma'uha mustariqus sam'i, didengar oleh pencuri berita. Ai yasma'ul kalimat allati qadaha Allahu, itu didengar oleh pencuri berita kalimat yang Allah telah tetapkan tadi. Wahum asyayatin, mereka adalah para setan. Ya, yarkabu ba'duhum ba'dhan, ya, para setan itu yang mereka yarkab, ya, naik mereka di atas sebagian yang lain. Tumpuk-tumpuk. Ya, tersusun gitu mereka. Opi Sahih Bukhari dan Aisyah tak? Ya, mereka begini, gini, gini, gini, numpuk terus. Ya, innal malaikah yanzilu fil anani wa huwa as-sahab. Para malaikat turun ke awan. Ya, ke anan itu awan. Fatadkurul amra qudiya fis sama. Lalu mereka mengingat tentang perintah Allah, perkara wahyu Allah yang telah ditetapkan di atas langit. Fatastariku syayatinu as-sam'a fatuhihi ilquhan. Namun ternyata berita itu disadap oleh si pencuri berita setan, dan mereka langsung mentransfernya kepada para tukang ramal. Wa qawlu mustariku sam'a hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Ya. Si pencuri berita itu kata Sofyan bin Uyainah begini begitu. Ya. Wasahu bis Safwan bi kafihi, dengan telapak tangannya. Faharrafaha. Ya. Dia membuka telapak tangannya. Wa maddada, merenggangkan baina asabihi, ya. Ai wasafa rukuba ba'dihim fawqa ba'din. Ya, Sofyan bin Uyainah menceritakan, ya, bagaimana bertumpuknya mereka di atas satu sebagian yang lain. Wa Sufyan huwa Ibnu Uyainah, ai Muhammad Ibnu Hilal, Muhammad Al-Hilali Al-Kufi summa Al-Makki thiqatun. Hafid, faqih, imamun hujjah, mata sanata 98 wa 100 wa lahu 91 sanatan. Wafat pada tahun 198 Hijriah pada usia 91 tahun. Ya. Cek cukup ya. Iya. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.